Ini wasiat secara istilah syar'i. Ada lagi ulama mengatakan wasiat dibagi menjadi dua. Wasiat dari seorang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup. Dan itu yang kita inginkan pada kesempatan kali ini. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yaitu berupa perintah, berupa larangan, berupa amar, beramal saleh yang dikerjakan baik ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau yang sudah ketika beliau sudah meninggal. Saya ulangi, wasiat adalah yaitu secara bahasa perjanjian, janji. Dan makna secara bahasa ada kaitannya dengan secara istilah. Wasiat secara istilah artinya adalah dibagi menjadi dua. Baik wasiat dari seorang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup, atau wasiat dari seorang yang mau meninggal kepada orang yang masih hidup. Nah, tema kita wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang kita maksud di sini adalah perjanjian yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kita, dari umatnya, yang wajib dikerjakan baik ketika beliau masih hidup ataupun ketika beliau sudah meninggal. Ini yang dimaksud dengan tema kita, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu perjanjian yang diambil dari umatnya, dari kita-kita semua. Kita berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan wasiat tersebut, baik ketika beliau masih hidup atau ketika beliau sudah meninggal. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin saya sampaikan, kalau sudah kita mengetahui makna dari tema kita wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin saya sampaikan dalam kajian ini, yaitu saya akan menyebutkan hadis-hadis Rasul yang di dalamnya terdapat wasiat Rasulullah, dan hadisnya banyak. Di dalamnya ada seorang sahabat minta wasiat, seperti misalkan ada seorang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan wasiat kepadaku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Nah, hadis-hadis yang seperti ini kita ingin pelajari. Apa saja sebenarnya wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perjanjian-perjanjian yang beliau adakan dengan umatnya, yang wajib dikerjakan oleh umatnya ketika beliau masih hidup atau ketika beliau sudah meninggal. Dan ingat, wasiat ini murni dari Rasulullah, bukan dari penceramah, bukan dari yang mengisi kajian. Murni dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita akan menyebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat, wasiat yang beliau wasiatkan. Di dalamnya nanti ada kata-kata wasiat. Misalkan seperti perkataan Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausani khalili." Kekasihku yang paling dekat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan wasiat kepadaku. Nah, hadis-hadis yang semisal dengan itu yang akan kita pelajari nanti di dalam kajian ini. Dan ingat, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kecuali hal itu penting, kecuali hal itu berharga, kecuali hal tersebut sangat-sangat diinginkan oleh Rasulullah untuk diamalkan bahkan sepeninggal beliau. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad. Wasiat pertama. Apa wasiatnya? Kita baca dulu hadisnya, baru nanti kita ambil. Yaitu An Qabisah Ibnu Al-Makharid radhiyallahu anhu qala. Dari Qabisah bin Makharid, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, beliau bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, "Ya Qabisah, ma jaa bika?" Lalu beliau bertanya, "Wahai Qabisah, kenapa engkau datang? Ada perlu apa engkau datang?" Maka Qabisah menjawab, "Kaburat sinni wa raqa 'aumi, fa ataituka litu'allimani ma yanfa'uni Allah ta'ala bih." Wahai Qabisah, kaburat sinni, kata Qabisah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, aku sudah tua, tulangku sudah keropos. Ini perhatikan, yang semisal dengan Qabisah, aku sudah tua, tulangku sudah keropos. Aku mendatangi engkau wahai Rasulullah agar engkau mengajariku apa yang bermanfaat untukku di hadapan Allah agar aku bisa mengerjakannya. Ini wasiat, minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira yang dijawab oleh Rasulullah? Ingat, meskipun ini hadis redaksinya kepada Qabisah, tetapi hukumnya, wasiatnya umum untuk seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Meskipun wasiatnya kepada Qabisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Qabisah, wahai Qabisah, ma marartu bihajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfirullah." Lihat, ini wasiatnya. Tidaklah aku melewati batu, pohon, rumah kecuali aku beristighfar kepada Allah. Ini wasiat Rasulullah, terutama ditujukan kepada Qabisah yang sudah mulai tua, uban di mana-mana, sudah mulai pegal linu di mana-mana. Ini wasiat amalan untuk orang-orang tua. Orang tua umurnya berapa? Hah? Yang dinamakan tua berapa umurnya? 60 tua? Tua banget itu. Hah? Yang dinamakan tua berapa umurnya? Maka coba perhatikan, orang yang dinamakan tua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Perhatikan, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kapan orang dinamakan tua? Dan amalannya tadi, wasiatnya tadi sudah kita pelajari. Wasiat untuk orang-orang tua, perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tidaklah dia melewati pohon, tidaklah dia melewati bangunan, tidaklah dia melewati rumah, kecuali perbanyak istighfar. Ini wasiat untuk orang-orang tua. Coba perhatikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu qurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Al-Ahqaf ayat 15. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam kesusahan, kemudian semakin susah, kemudian ibunya melahirkannya dengan keadaan susah, kemudian ibunya setelah melahirkannya dan menyusuinya kemudian menyapihnya selama 30 bulan, kemudian sampai dia sudah dewasa dan sampai umurnya 40 tahun. Kapan orang berumur 40 tahun? Maka tua. Amalannya adalah banyak apa? Istighfar. Ini dalilnya. Tidaklah engkau melewati rumah, pohon, bebatuan kecuali aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, saya ingin bertanya, siapa yang tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah tahun berapa? Yang menjawab saya kasih duit 50.000. Oh, ini hadiahnya. Ya. Yang menjawab saya kasih hadiah. Hah? Bro. Tahun berapa? 8 Hijriah. Silakan pilih, Pak. Ambil, silakan pilih. Aneh, kadang-kadang orang mengaku cinta Nabi tapi belum pernah baca sejarah Rasulullah dari mulai beliau lahir sampai beliau meninggal. Cinta apaan itu? Salah satu contohnya, tidak tahu Nabi kapan menaklukkan kota Mekah. Mana cintanya? Apakah cuma di bibir, penghias lisan? Orang Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang mencintai seseorang, sesuatu, dia sering nyebut-nyebut orang tersebut. Ngaku cinta Nabi, bahkan ada sampai lagunya cinta Rasul. Tapi tidak tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah sindiran sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu kepada saya. Sudahkah kita pelajari sejarah Nabi dari mulai A sampai Z? Dan sejarah Nabi tidak banyak, cuma 63 tahun hidup beliau. Kalau nanti kita berhadapan dengan Rasulullah di hari kiamat, kamu cinta kepada aku? Iya wahai Rasulullah. Mana? Sejarahku belum pernah engkau baca. Mana bukti cintanya? Alhamdulillah sekarang kita orang-orang yang bukan orang Arab sudah ada buku-buku berbahasa Indonesia sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang, Pak, kalau baca koran itu langganan. Jadwal berita di televisi hafal. Tapi baca sejarah Rasulullah tidak pernah. Ya, ini sindiran sebelum bapak dan ibu kepada saya. Ayo, ada buku-buku baca. Cuma cuma satu jilid kadang-kadang, lembarnya mungkin, besarnya mungkin seperti ini. Baca setiap hari, tahu kita kapan penaklukan kota Mekah. Saya ingin bertanya kembali, ini agak sulit pertanyaannya, yang bisa menjawab hanya orang-orang yang jeli. Sedikit menyimpang dari tema kita ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan tadi penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Berapa umur Nabi saat itu? Silakan Pak, mencoba silakan. 48. Hitungannya gimana Pak? Diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa Pak? Umur berapa? 40 tahun. Beliau menjadi Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita mengaku cinta kepadanya, yang cinta itu wajib, yang apabila tidak punya cinta itu maka dijamin neraka. Ya, yang aku cinta Nabi, kita harus tahu bahwasanya beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul pada umur beliau 40 tahun. Setelah itu beliau tinggal di kota Mekah berapa tahun? Hah? 11 apa 13? Para ulama berbeda pendapat antara 11 dan 13. 13. Berarti 40 tambah 13 berapa? 53. Salah tadi Pak. Silakan Pak ambil. Saya kata-kata tadi siapa yang jawab dapat hadiah. Mau benar mau salah bukan urusan Pak. Harus jeli. Siapa yang jawab dapat hadiah. Baik. Silakan Pak. Sama-sama. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berarti selama beliau di Mekah umur beliau 53 tahun. Tadi kita katakan penaklukan kota Mekah tahun berapa? 8 Hijriah. Berarti setelah 53 tahun beliau berhijrah ke Madinah. Setelah 8 tahun di kota Madinah baru menaklukkan kota Mekah. Berarti berapa umur beliau? 53 sampai tambah 8. Berarti berapa? 61. Ustaz, apaan ini kajiannya? Kajian hitungan kah? Kajian matematik kah? Enggak. Lihat, perhatikan. Ketika ayat ini turun, surat An-Nasr, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Jika telah datang kemenangan dan penaklukan kota Mekah. Kemudian ayat selanjutnya apa? Rasulullah wal fath. "Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kita tahu dari penaklukan kota Mekah, orang-orang akhirnya masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Fi dinillahi afwaja. Nah, apa perintah Allah kalau sudah penaklukan kota Mekah? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu. Ucapkan subhanallah, memuji Rabbmu dan beristighfar. Amalan orang umur 60-an apa? Istighfar. Ucapkan subhanallah. Ya? Makanya Rasulullah sebagai sallallahu alaihi wasallam, dan saya pesan, apabila mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat, ini bukti cinta. Kita tidak ingin hanya cinta di lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi." Orang yang kikir pelit adalah orang yang disebutkan aku di depannya, dia tidak bersalawat kepadaku. Maka saya mohon, apabila saya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan seperti itu, sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengapa keras. Kalau saya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya orang yang kelit, kikir, pelit, bahasa bakhil bahasa Arabnya, adalah orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini wasiat pertama, yaitu bagi siapa, terutama bagi siapa yang tua, maka ucapkan, lihat Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya semenjak surat An-Nasr turun, maka setiap ruku dan sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacaannya apa? Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Setiap ruku, setiap sujud. Dan ini salah satu macam bacaan ruku dan sujud. Di samping kita kebiasaannya membaca kalau ruku apa, Pak? Subhana rabbiyal azim atau a'la? Azim. Subhana rabbiyal azim. Bacaan lain boleh. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Terutama yang tua-tua. Ya? Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Tatkala sujud kita membaca apa biasanya? Subhana rabbiyal a'la. Maka boleh berdasarkan ayat ini membaca subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Ini wasiat pertama. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan wasiat yang kedua. Wasiat yang kedua. Berarti wasiat pertama tadi diperuntukkan kepada orang yang sudah tua untuk memperbanyak istighfar. Dan sebelum saya masuk wasiat yang kedua, berdasarkan surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan saya berpesan, Pak. Pesan saya. Majlis ini majlis ilmu. Bukan majlis ceramah kajian, bukan majlis ceramah pengajian biasa, enggak. Majlis orang yang nuntut ilmu. Yang keluar dari majlis ini dapat ilmu bisa diamalkan. Masalah problematika yang terjadi di tengah kaum muslim sekarang adalah ceramahnya ceramah biasa. Ceramah ketawa ketiwi, ceramah cuma kulit, ceramah tidak ilmu. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang dibacakan. Bagaimana Islam mau pintar? Bagaimana umat Islam mau pintar? Salah besar. Umat Islam sekarang dibutuhkan untuk belajar ayat Al-Quran, hadis Nabi. Bukan hanya sekedar seremonial, bukan. Kajian-kajian, ketawa ketiwi, ngelucu di kajian. Tidak. Kita perlu ilmu yang kita bisa amalkan. Bagaimana sebenarnya Al-Quran, bagaimana sebenarnya ajaran Al-Quran, ajaran hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ambilkan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak ibu, sebelum saya lanjut kepada wasiat yang kedua, perhatikan baik-baik. Tadi saya sebutkan surat Al-Ahqaf ayat 15 dan saya berpesan seperti yang saya sudah ucapkan, ini majlis ilmu. Dan siapa saja majlis pengajian al-ilmu mengundang ustaz di masjid ini, insyaallah mereka mengajarkan Al-Qur'an dan hadis. Oleh karenanya setiap kali ada pengajian seperti ini, bawa minimal Al-Qur'an terjemah. Kita sudah begitu lama menjauhi Al-Qur'an. Ya, kita sudah begitu lama mata kita tidak membaca Al-Qur'an. sudah sangat lama. Saya kadang-kadang Pak naik turun pesawat ke beberapa daerah, kalau orang kadang-kadang pesawatnya itu ya take off, yaitu mau terbang, itu biasanya pesawat itu mati, lampunya mati, dimatikan oleh pilotnya. Orang semangat banget baca koran pakai lampu sorot. Dalam hati saya, ya Allah, kenapa enggak begitu semangat baca Al-Quran? Coba hitung Pak, sekarang hidup kita 24 jam, Allah beri 1 jamnya 60 menit. Berapa menit kita baca Quran? Berapa menit kita menonton televisi? Berita sana sini, politik, ekonomi, pendidikan, yang kalau kita tidak tahu tidak dianggap bodoh Pak, enggak. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa baca Quran, coba bagaimana? Bukankah membaca Al-Quran itu hukumnya wajib? Wajib Pak baca Quran itu. Seperti wajibnya sholat. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Yang meninggalkan sholat maka dia berdosa. Maka begitu juga yang meninggalkan baca Quran, dia berdosa. Maka saya pesan sekali lagi, jika datang pengajian al-ilmu mendatangkan ustaz-ustaz, maka baca, bawa mushaf terjemah minimal, atau bawa buku. Karena kita Pak nuntut ilmu, bukan ceramah biasa. Ya, nuntut ilmu bukan ceramah biasa. Dan saya lihat sudah sebagian sudah mulai menulis. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu." Ilmu itu adalah seperti binatang buruan. Menulis ilmu itu seperti ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. فَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيدَ غَزَلَةً وَتَتْرُكَهَا بَيْنَ الْخَلَائِكِ طَالِقَةً. Ikatlah buruanmu, tulis ilmunya. Sungguh orang yang dungu adalah apabila sudah dapat hewan buruan, kemudian dia letakkan, dia tidak ikat. Sama itu. Maka Bapak Ibu, lihat Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 berkenaan dengan yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau orang sudah umurnya 40 tahun, maka banyak-banyak baca doa, hafal ini. Cek nanti di dalam Al-Quran. Yang sangat ironi, sampai detik ini sebagian kaum muslim televisi 50 inci Al-Quran gak punya. A'udzubillah. Ya, sangat sedih, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Maka Bapak Ibu coba cek nanti dalam Al-Quran di rumah, yang belum punya beli surat Al-Ahqaf ayat 15 biar bisa membaca doanya. Kalau sudah umur 40 tahun coba baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang wasiat yang kedua. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Ma'dan ibn Abi Talhah radhiyallahu anhu. Ma'dan, nama sahabatnya Ma'dan. Beliau bercerita, laqitu Tsauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertemu dengan Tsauban. Tsauban ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata kepada Tsauban. Ma'dan berkata kepada Tsauban, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhilni Allahu bihil jannata. Wahai Tsauban, kata Ma'dan, wahai Tsauban, beritahukan kepadaku amalan yang apabila aku amalkan maka aku masuk ke dalam surga. Sauban mengatakan apa? Sungguh hal tersebut telah aku tanyakan kepada Rasulullah. Kata Sauban, karena beliau pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dijawab oleh Rasulullah, ini wasiatnya. Wasiat yang kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bikathratis sujud." Hendaknya kamu perbanyak sujud. Perbanyak amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah. Itu namanya memperbanyak apa? Sujud. Coba Pak sekarang rubah cara berpikir kita. Kalau bertemu dengan seseorang salaman, oh siapa namanya Bapak? Oh si fulan. Jangan dilihat, oh bajunya. Bajunya branded merek. Oh celananya branded merek mahal. Oh mobilnya. Jangan. Mulai saat sekarang, setelah pengajian ini, ketika kita kenalan dengan orang, maka dilihat, oh hafalan Qurannya berapa, amalan sunnahnya bagaimana, sholat-sholat sunnah, ba'diyah, qabliyah, sedekahnya bagaimana, bukan dilihat rumahnya. Saya sering menasihati kepada orang-orang yang tergiur dengan harta, persis seperti kaumnya Karun. Mereka mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun. Alangkah indahnya kalau kita memiliki seperti yang diberikan Karun. Karun itu Pak, tahu enggak Pak? Karun itu simbol orang kaya sepanjang zaman. Kalau di bawah masjid, kalau di bawah masjid Al-Askar ini digali tanah dapat harta. Orang akan menyebutnya harta Karun. Kenapa? Padahal Karun belum pernah datang ke Jayapura. Kenapa disebut harta Karun? Karena Karun simbol kekayaan. Maka Pak, saya pesan berdasarkan hadis ini, wasiat yang kedua dari Rasulullah, perbanyak amalan soleh. Kalau kita berkenalan dengan orang, maka jangan lihat mobilnya. Orang selain Islam mobilnya lebih wah dari kita, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Menunjukkan harta bukan standar. Coba lihat amal solehnya, solatnya, tahajudnya, solat witirnya, ba'diyah qobliyahnya. Bukan dilihat harta, jabatan, emas, perak, rumah mega, mobil mewah. Enggak. Mulai saat sekarang Pak, enggak main itu. Ya, mudah-mudahan bisa dirubah mindsetnya, cara berpikirnya. Alaika bikasrati sujud. Ingin masuk surga, maka perbanyak amalan sunnah, salat-salat sunnah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apa sebabnya? Ternyata dengan sujud kata Rasulullah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha daraja wa hutta'anka biha khathiyah. Tidaklah kamu sujud, sekali sujud, nanti kita salat Isya, rasakan hadis ini indahnya. Para ulama mengatakan salah satu cara agar kita khusyuk di dalam amal ibadah, ingat hadis yang menunjukkan keutamaannya. Tidaklah kamu sujud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah mengangkat derajatmu dan menghapuskan dosamu. Rasakan itu tatkala kita sujud salat Isya nanti. Sungguh orang akan bisa menangis, terenyuh, khusyuk, hadir hatinya tatkala salat. Ya, kita salat Isya dulu. Kalau diperkenankan nanti habis salat Isya kita sambung. Sambung atau cukup? Hah? Ya, insyaallah disambung. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Wassallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, yang semoga salat Isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isha fi jama'ah fa ka'annama shalla nisfa al-lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat setengah malam. Hadis riwayat Bukhari. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ayat yang menarik yang dibaca oleh Bapak Imam Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dari segala macam keburukan. Itu surat Az-Zumar yang dibaca tadi ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, Allah lah yang mewafatkan nyawanya atau jiwa-jiwa ketika dia matinya. Di sini ulama tafsir mengatakan ketika dia tidurnya. Kenapa demikian? Coba lihat ayat selanjutnya. Jadi Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia tidur. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra. Dan yaitu Allah lah yang menahan ruh-ruh yang belum mati di dalam tidurnya. Di sini kita ambil pelajaran bahwa tidur adalah kematian kecil. Apabila Allah belum menakdirkan orang itu mati, maka berarti nanti Allah akan kembalikan ruhnya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta. Adapun yang telah ditakdirkan Allah mati, maka ditahan ruhnya oleh Allah, tidak dikembalikan kembali ruhnya. Pelajaran menarik dari sini adalah tentang kematian. Siapa yang bisa menjamin kalau seandainya kita tidur kemudian kita bangun lagi? Tidak ada yang bisa menjamin. Jangan-jangan pas kita tidur ruhnya tetap ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Arab Saudi pernah seorang dokter berkata kepada pasiennya, "Wahai pasienku, besok sore kita operasi. Siap kamu?" Kata sang pasien, "Siap, Pak Dokter." Ternyata Pak Dokter keluar dari ruangan pasien, Pak Dokter duluan meninggal sebelum pasiennya. Lihat, harus diperhatikan baik-baik tentang kematian. Dan mengingat kematian sangat diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Dan maksud dari mengingat kematian ini yang paling penting. Sebagian orang sudah tidak pernah mengingat kematian, yang ada dalam pikirannya cuma hidup, naik rezeki, uang, rupiah, dolar, nambang emas. Tidak ada pemikiran sama sekali dia mau mati atau tidak. Itu satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan mengingat kematian adalah bahwa ketahui baik-baik, kiamat seseorang kiamat seseorang, tidak menunggu Dajjal, tidak menunggu Ya'juj Ma'juj, tidak menunggu matahari terbit dari timur, dari barat, tidak menunggu datangnya awan hitam yang menutupi langit dunia, tidak. Kapan kiamat seseorang dimulai? Lihat perkataan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man mata qamat qiyamatuh." Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Maka mungkin saja tatkala seseorang duduk, mati, dicabut nyawanya oleh Allah, tidak bisa bangun. Tatkala seseorang keluar dari rumahnya, mati di jalan, tidak bisa kembali ke rumahnya. Tatkala seseorang berbaring, maka mati dia, tidak bisa bangun. Jangankan bangun, ternyata dia diangkat dari tempat kasurnya ke tempat pemandiannya. Dan kalau sudah mati, apa ingatnya? Kalau sudah mati, mulai saat itu kiamatnya, tidak bisa beramal. Tidak bisa beramal. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Gara-gara tidak mengingat kematian, orang kecanduan maksiat. Saya beri contoh. Seorang pegawai negeri sipil, kalau seandainya dia terlambat masuk kerja, maka kali pertama terlambat dia akan diperingatkan dengan lisan. Kali yang kedua dia akan diperingatkan dengan tulisan kalau terlambat. Mulai kalau sudah diperingatkan, dia mulai ingat terus peringatan tersebut. Ini kalau dalam perkara dunia. Kalau orang melakukan kesalahan, akan diperingatkan di dunia. Kalau dalam perkara dunia, tapi kalau dalam perkara ibadah, nggak ada yang ngingatin, Pak. Yang di luar sana yang muslim yang belum sholat, berapa banyak? Kenapa orang kalau tidak sholat, dia tidak merasa berat di dalam hatinya? Karena nggak ada yang mengingatkan. Makanya lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innal yawma 'amalun wa la hisab." Yang ada hari ini beramal, enggak ada hitungan. Anda meninggalkan salat, enggak ada ditanya oleh Allah, "Kenapa ninggalin salat?" Enggak ada. Tidak puasa bulan Ramadan, tidak ada pertanyaan. Bagi yang mampu, tidak berkurban, tidak berhaji, tidak berumrah, tidak bayar zakat, enggak ada pertanyaan. Mengerjakan maksiat, minum khamar, berjudi, enggak ada pertanyaan di dunia. Makanya akibat ini orang kecanduan maksiat, apalagi dia tidak tahu kapan hari kiamat, kapan matinya. Coba paskala dia lagi maksiat, misalkan lagi berzina, mati. Pas lagi di atas dan di bawah, mati. Ini yang membuat seseorang senantiasa kecanduan maksiat karena lupa mengingat kematian. Maka kita ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas pahala yang berlipat kepada imam yang telah mengingatkan kita tentang ini. Jangan-jangan, Pak, kita lagi maksiat, mati. Siapa yang bisa jamin? Mampukah Allah mewafatkan seluruh dari kita sekarang? Mampu enggak? Mampu. Pertanyaannya, setelah wafat, setelah mati, apa yang kita persiapkan? Padahal kalau sudah mati, mulai saat itu kiamatnya. Apa maksudnya? Mulai saat itu yang ada, kata Ali bin Abi Thalib, wagadan hisabun wala amal. Besok hari yang ada cuma hisab, enggak ada amal. Hitungan. Kenapa kamu beramal sini? Kenapa kamu maksiat jam sekian, hari sekian? Kenapa kamu begini? Kenapa begini? Itu nanti di akhirat. Makanya, Pak, sekali lagi saya ulangi, orang bermaksiat di dunia kenapa kecanduan? Karena di dunia tidak ada pertanyaan. Tidak seperti pegawai PNS tadi, kalau terlambat dia dimarahi oleh kepala kantornya, kepala dinasnya. Kalau kita lagi maksiat, enggak ada pertanyaan. Ini yang membuat seseorang kecanduan. Apalagi kita tidak tahu kapan mati. Padahal kalau sudah mati yang ada cuma apa, Pak? Hisab, enggak ada amal. Walau satu ayat Al-Qur'an pun tidak bisa dibaca. Walau satu sujud pun tidak bisa dikerjakan. Maka, Pak, pertanyaan kita, kapan kita mati? Di mana? Bagaimana? Jangan-jangan tidur malam ini adalah tidur yang terakhir. Kalau sudah mati, mulai saat itu kiamatnya, mulai saat itu hisabnya, nggak ada amal lagi. Maka ayo beramal. Maka kita sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan pada imam yang telah mengingatkan ayat ini luar biasa. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wasiat yang ketiga dari wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ausani khalili Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa rak'atayd duha wa un wa an utira qabla an anam." Lihat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul Khalil itu adalah kekasih terdekat, orang yang paling dia cintai, yang paling dekat. Khalil lebih daripada Habib. Khalil, kak aku mewasiatkan kepadaku untuk apa? Satu, berpuasa setiap 3 hari di setiap bulan. Ini wasiat yang ketiga. Puasa setiap 3 hari per bulan. Warok atai duha, dan mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Wa an utira qabla an anam, dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Ini semuanya wasiat ketiga. Yang pertama tadi apa, Pak? Puasa 3 hari per bulan. Yang kedua, sholat 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Bapak ibu, saudara saudari, kenapa diwasiatkan oleh Rasulullah berpuasa minimal 3 hari per bulan? Karena barang siapa yang berpuasa 3 hari per bulan, maka dia seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Kok bisa? 1 hari kalau kita beramal, umat Islam beramal, 1 amalan diganjar 10. 1 hari puasa berarti pahalanya 10 hari. 3 hari berarti 30 hari. Kalau dikerjakan setiap bulan, berarti seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Di sini terletak pelajaran menarik tentang luasnya rahmat Allah. Ya, Pak? Yang lisan kita sering mengeluh, Allah ini enggak adil, Allah ini memang ingin menyengsarakan saya. Ada kan manusia-manusia seperti itu. Kalau diuji oleh Allah, sering berkata seperti itu. Kalau misalkan ngantri sedikit, ah ini pasti apes, ini pasti Allah gak ridho, ini pasti begini nih. Kalau diuji penyakit sedikit, kemiskinan sedikit, langsung Allah memang gak adil. Masa saya dari kecil, bayi, sampai bangkotan, sampai ubanan, selalu miskin, mana keadilanmu ya Allah? Lihat, yang sering lisannya menuduh Allah tidak adil, wallahi Allah arhamur rahimin, Allah maha pengasih dari seluruh yang mengasih. Luasnya rahmat Allah luar biasa. 1 kali beramal diganjar 10. Kalau baru niat sudah ditulis sebagai pahala. Subhanallah. Apalagi kurangnya Allah. Orang, Pak, ya, sering kalau kita duduk di samping seseorang, bahkan mungkin kita, kalau kita duduk samping seseorang, maka orang sering mengeluh. Ustaz, saya, istri saya sakit, Ustaz, anak saya belum bayar sekolah. Ustaz, anak saya belum beli sepatu, belum beli ini. Ngeluh, yang ada cuma mengeluh lisannya. Ustaz, saya hutangnya terlilit di mana-mana. Ustaz, saya belum bayar kontrakan, saya belum bayar ini dan itu, banyak keluhannya. Terakhir apa keluhannya? Ustaz, tapi saya ingin poligami. Nikah lagi. Ini enggak tahu diri orang. Sering orang mengeluh kepada manusia. Ingat Pak, perkataan ulama menarik. Man, barang siapa yang mengadukan nasibnya kepada manusia, sungguh dia telah mengadukan Allah kepada manusia yang tidak mengasihi. Saya ulangi. Barang siapa yang mengadukan nasibnya kepada manusia, berarti dia sedang mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Maka jangan kita mengadukan nasib kita kepada manusia. Lihat para nabi, kalau punya penyakit, punya kekurangan harta, belum dapat anak, belum menikah, belum dapat pekerjaan, adukan nasib kepada Allah. Lihat Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau mengadukan nasib beliau kepada Allah. Ya Rabbi, la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Bayangkan Pak, 110 tahun berdoa belum dikasih anak. 110 tahun berdoa belum dikasih anak. Setelah 110 tahun baru dikasih anak. Tapi tetap beliau mengadukan nasibnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ila syakauta ila bani Adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham. Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Lihat lagi Nabi Ayyub. Beliau mempunyai penyakit di sekujur tubuhnya. Sampai anak istrinya lari dari beliau, saking jijik melihat penyakit beliau. Apa yang beliau lakukan? Ngadu kepada teman-temannya? Ngadu kepada manusia? Enggak. Wa ayyub idznada rabbahu anni massani adzur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayyub ketika dia mengeluh kepada Allah. Wahai Allah, aku tertimpa bahaya, penyakit, dan engkau Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi. Maka mulai saat ini Pak, kita ambil pelajaran dari sini, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk berpuasa setiap bulan 3 hari. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa luasnya rahmat Allah. Pak, orang kalau seandainya menghitung-hitung luasnya rahmat Allah, maka dia tidak akan pernah bisa mengeluh. Contoh Pak, Bapak sekarang bisa duduk, ini kamera bisa berdiri tegak. Padahal bumi yang kita hidup di dalamnya, dia berputar. Amman ja'alal arda qararan. Siapa yang menjadikan bumi ini diam, padahal dia berputar. Bola, kalau kita lihat, bola, sepak bola, itu kalau dia berputar sesuai dengan besar diameternya, maka dia akan berputar seperti itu kencangnya. Bagaimana bumi? Tapi dengan nikmat Allah, rahmat Allah, kita bisa duduk dengan nyaman, bisa membangun rumah, bisa kajian, tidak bergetar. Ya, mulai saat sekarang Pak, berhenti mengeluh, berhenti menuduh Allah tidak adil. Saya pernah Pak didatangi oleh seorang begal, pembunuh bayaran, di rumah di Banjarmasin. Banjarmasin itu di Kalimantan Selatan, di kota saya. Dia datang ke rumah saya, kemudian dia mengatakan, Ustaz, waktu itu saya cuma di rumah itu cuma ada saya dan dia. Ustaz, saya dulunya pembegal, sambil matanya begitu, pembegal, pembunuh bayaran. Dalam hati saya, lumayan ini kalau dia, tapi jangan takut Ustaz, saya sudah bertaubat. Kemudian dia nangis, saya bertaubat dari membunuh bayaran Ustaz demi mengais rezeki yang halal, tetapi kok Allah tidak memberikan saya pekerjaan Beginikah keadilan Allah? Lihat, dia sudah menuduh Allah. Kenapa saya sudah bertobat, dililit hutang banyak sekali. Saya datang ke Banjarmasin, ke Kalimantan saja dari Jawa ini karena kejaran hutang orang. Padahal dulu saya ketika maksiat membunuh orang gak pernah berhutang. Saya melimpah ruah. Tapi saya tahu itu haram. Lihat. Orang ini mulai menuduh Allah. Beginikah adilnya Allah, Ustaz? Lihat. Betul, Pak. Ada orang berkata seperti itu. Dan sering sebagian manusia berkata seperti itu. Di dalam ayat tadi, kalau tidak salah imam yang pertama, yaitu sholat maghrib, Allah, sifat manusia, buruknya sifat manusia itu, wa idza massahu syarru jazua, jika ketimpa keburukan maka manusia itu mulai menggerutu, tidak sabar, menuduh Allah tidak adil. Maka Pak, ingat luasnya rahmat Allah. Satu hari puasa diganjar 10 hari. 3 hari puasa berarti seperti orang berpuasa sebulan. Satu huruf baca Al-Quran diganjar 10 huruf. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim berarti dia mendapat 190 hasanah. Luas bagaimana lagi rahmat Allah SWT. Kemudian wasiat yang kedua, mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Pelajaran menarik dari sholat duha, Pak, adalah ini, perhatikan ya, terutama bagi yang serat rezeki, terutama bagi yang banyak hutang, terutama kalau seandainya gajian cuma salam tempel aja. Kenapa? Karena sudah dia pegang, dia bagi-bagi. Karena untuk bayar hutang, tutup lubang gali lubang. Bagi yang seret rezeki, ingat ini. Rasulullah SAW bersabda, rak'atai duha. Wasiat Rasulullah mengerjakan sholat 2 rakaat duha. Apa pelajaran menariknya? Perhatikan hadis qudsi berikut. Allah berfirman, Ibn Adam, tafarraq li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Ingat Pak, sholat duha yang paling utama jam berapa? Saya minum dulu. Siapa yang menjawab, saya kasih hadiah. Sholat duha yang paling utama jam berapa? Hah? Jam 9. Dalilnya Pak? Silakan ambil hadiahnya. Ada pendapat lain yang menjawab, saya kasih hadiah. Sebelah sini. Silakan. Jam berapa? Jam 11. Ambil hadiahnya, Pak. Perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul awabin hina tarmadul fisal." Lihat, ini seutama-utama salat duha. Nanti kita kaitkan dengan meluangkan ibadah untuk Allah. Perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat orang-orang yang kembali kepada Allah itu adalah tatkala anak-anak unta yang masih kecil-kecil kalau sudah kepanasan dia kembali ke kandangnya." Berarti jam berapa itu, Pak? Pas lagi terik-teriknya sebelum zuhur, jam berapa? 11. Itu waktu paling utama. Ya 10:30, 11:11. Ya, sekitar itu. Baik. Saya bertanya sekarang, jam 11 lagi ngapain orang-orang, Pak? Oh, lagi sibuk-sibuknya. Ya? Pedagang lagi semangat-semangatnya. Yang kerja di kantor lagi semangat-semangatnya. Tatkala sibuk-sibuknya, luangkan waktu untuk sholat duha. Maka lihat hadis Rasul tadi. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan berikan isi hatimu dengan kekayaan. Hatinya diurus Pak. Orang merasa miskin karena dia merasa kurang. Sebenarnya Pak, kaya miskin itu pada hati. Kalau orang sekaya apapun, seluas apapun rumahnya, semegah apapun, semewah apapun mobilnya, setumpuk apapun hartanya, tapi kalau masih merasa kurang, berarti orang miskin. Adapun orang yang harta secukupnya, makan secukupnya, tapi kalau sudah merasa cukup, maka berarti orang kaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Puas, merasa puaslah dengan pemberian Allah, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Lihat, ketika orang meluangkan waktunya untuk beribadah kepada-Ku, di saat sibuk-sibuknya dia mengerjakan salat 2 rakaat duha. Apa yang Allah akan kasih kepada dia? Allah akan isi hatinya dengan kekayaan. Diurus dulu oleh Allah hatinya dulu. Yang kedua, wa asuddu faqra, dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Benar-benar Allah kasih dia ditutupi kemiskinannya. Maka pesan saya Pak, yang seret rezeki, yang banyak utang, yang bermasalah dengan ekonomi, maka luangkan waktu untuk beribadah. Di saat orang-orang sibuk. Ustaz, kalau saya kerja di waktu jam 11 itu lagi rame-ramenya, bolehkah saya sholat duha tanpa seizin kepala kantor, seizin kepala yang bekerja, saya bekerja di tempatnya? Maka tidak boleh. Karena apa? Lihat. Karena yang namanya bekerja itu, dia sudah menjual waktunya 8 jam demi mendapat gaji. Kalau waktu 8 jam ini dia gunakan selain pekerjaan, berarti gaji yang dia ambil itu haram. Hati-hati itu Pak. Yang PNS-PNS enggak izin jemput anak. Yang kerja di sebuah kantor tidak izin, misalkan ibu-ibu kerja tidak izin masak dulu di rumah, padahal waktu kerja, hasilnya haram. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, harus izin. Lihat lagi, ingin bukti bahwa meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah mendatangkan rezeki, lihat. Dan saya katakan di majelis ini, siapa yang seret rezeki, banyak hutang, tagihan di mana-mana, maka pasti bermasalah dengan ibadahnya kepada Allah. Saya bisa buktikan itu, pasti bermasalah dengan ibadahnya kepada Allah. Lihat Maryam. Maryam, apa yang dilakukan oleh Maryam dalam surat Ali Imran ayat 35. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria yang mengurus Maryam, Maryam mempunyai tempat salat tersendiri. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat salatnya Maryam, dia dapati Maryam di sampingnya ada rizqan. Rizqan itu artinya rezeki. Dalam bahasa Nahu, kalau ada an-in-un, rizqan, itu artinya kata nakirah. Nakirah artinya belum ditentukan. Maksudnya apa? Disebutkan dalam tafsir Imam An-Nukaisi. Silakan yang punya tafsir, silakan cek. Rizqan maksudnya adalah bahwa karena Maryam beribadah kepada Allah, meluangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah, maka Allah menyediakan langsung dari langit turun buah-buahan. Buah-buahan apa? Kalau itu musim panas, buah-buahan musim dingin ada. Kalau itu musim dingin, buah-buahan musim panas ada. artinya rezekinya terus tanpa batas. Tapi ibadahnya Maryam bagaimana? Disebutkan dalam tafsir Imam Nukadir, saking lamanya sujud Maryam alaihissalam, keluar nanah dari matanya. Bukan orang yang sholat seperti matuk ayam, ya. Dan hanya di negeri ini, Pak, sholat orang tidak tumakninah diliput oleh televisi. Hanya di negeri ini. Tahu maksud saya? Sholat terawih yang tidak tumakninah itu nggak sama. Terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sholat, habis sholat dia datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, tawadhu, pergi engkau wudhu, sholat lagi. Tiga kali seperti ini disuruh orang Rasulullah. Pergi wudhu, sholat lagi. Pergi wudhu, sholat lagi. Sampai orang ini bingung, wahai Rasulullah, sudah, saya gak bisa sholat sebaik ini. Kata Rasulullah SAW, jika kamu berdiri, maka bertakbirlah. Kemudian takbirlah untuk ruku sampai kamu tumakninah rukunya. Kemudian ucapkanlah sami Allah liman habidah sampai kamu tegak tumakninah tegaknya. Kemudian takbirlah untuk sujud sampai kamu tumakninah sujudnya. Tidak seperti burung mematuk makanan. Ya. Burung matuk makanan. Ini sholat gaya apa? Yang lebih ajib lagi, di Indonesia diliput masuk televisi. Jangankan itu, Pak, di Indonesia ini nabi palsu diwawancarai. A'udzubillah. Nabi palsu diwawancarai. Orang di negeri lain nabi palsu itu dipenggal, Pak, lehernya. Ya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat ibadahnya Maryam, saking lamanya berdiri telapak kakinya keluar nanah. Yakin, Pak, kalau ada yang seret rezeki, coba cek ibadah kita sama Allah. Lihat surat Al-Ankabut ayat 19, Allah berfirman, fabtaghu indallahi rizqa wa'budu, artinya beribadah, carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah. Para ulama mengatakan dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa ibadah merupakan pelancar rezeki. Meskipun kalau kita sholat, kalau kita ibadah, tidak boleh niatan kita ingin dapat rezeki, nggak boleh. Tapi ibadah bisa melancarkan rezeki kita. Yang seret rezekinya pasti bermasalah dengan ibadah. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah di saat-saat sibuk. Ya, saya heran kadang-kadang. Misalkan, alangkah indahnya para sopir taksi misalnya. Contoh, orang-orang yang sering menunggu dalam pekerjaannya, menunggu. Kenapa dia menunggu dengan mendengarkan sesuatu yang diharamkan? Coba dia menunggu dengan baca Quran, dapat pahala. Dan pasti lancar rezekinya. Kan banyak nunggu di mall, nunggu di warung, nunggu datang pelanggan baru dia kerja. Kenapa dia menunggu dengan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan? Main catur. Ih, ada sebagian manusia itu, Pak, saya perhatikan, sudah miskin maksiat. Ya Allah, enggak tahu diri. Miskin maksiat. Saya punya kawan, beberapa kawan di Banjarmasin, supir taksi. Kan nunggu itu kalau taksi. Sudah enggak sholat. Mainnya main kartu, kartunya judi. Miskin maksiat. Ya mbok yau tahu diri. Kata orang Jawa seperti itu. Ya. Maka bapak ibu saudara saudari, aneh, ada sebagian orang seperti itu, aneh mana. Aturan, semakin dia terpuruk, semakin dia dapat ujian, semakin dia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang ketiga tadi, berwitir sebelum tidur. Apa itu sholat witir, Pak? Sholat yang dikerjakan di malam hari, di akhir sholat, sebelum tidur atau setelah tidur, dan jumlah rakaatnya dalam jumlah bilangan ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Ulama-ulama seperti misalkan Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang ulama ahlu sunnah, beliau mengatakan siapa yang tidak sholat witir tidak sah jadi saksi di pengadilan. Nah, yang belum pernah sholat witir dan belum bisa dikerjakan kalau seandainya nggak bisa bangun di tengah malam sebelum tidur, sholat dulu, sholat satu rakaat, minimal satu rakaat. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nah ini penting, wasiat yang keempat. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abbas bin Abdul Muttalib berkata, "Ya Rasulullah, allimni syai'an as'aluhu Allah azza wa jalla." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiatkan kepadaku sebuah doa. Nah, ini doa. Semestinya doa ini dihafal. Wasiat Rasulullah dalam perihal doa. Lalu Rasulullah SAW memberikan wasiatnya. Ya Abbas. Abbas ini siapanya Nabi, Pak? Paman. Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapanya Nabi? Kakek. Kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Mempunyai anak namanya Abbas. Berarti ini pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, wahai Abbas, ya ammi Rasulillah. Wahai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salillahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah keselamatan dan kesehatan di dunia dan akhirat. Berarti, Pak, malam ini kita mempunyai wasiat dari Rasulullah, yaitu wasiatnya adalah bahwa kita diperintahkan untuk minta keselamatan dan kesehatan. Doanya bagaimana, Ustaz? Doanya begini: Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Saya ulangi 3 kali. Siapa yang bisa menghafalnya dapat hadiah. Saya ulangi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sudah 2 kali. Saya ulangi lagi, yang ketiga. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, siapa yang mau mencoba? Silakan. Sekarang baru hafalnya atau sudah lama sebelumnya? Sudah lama. Ada yang baru mendengar dan sudah hafal? Baru mendengar? Yakin? Ya, nggak usah sumpah. Baik, coba. Masya Allah, silahkan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Ya, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apa pelajaran dari wasiat ini? Saya ingin kita berubah cara berpikir kita. Rasulullah mewasiatkan doa ini. Apa doanya? Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Pak, ternyata nikmat Allah yang perlu disyukuri, diucapkan alhamdulillah atasnya, bukan hanya harta. Sebagian orang mengucapkan alhamdulillah, kenapa bang? Baru dapat gaji. Alhamdulillah, kenapa bang? baru dapat bonus. Dia cuma bisa bersyukur kalau dapat harta, tapi kalau dapat kesehatan enggak bersyukur. Padahal ada pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-mardha. Kesehatan adalah mahkota di atas seluruh kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang sakit. Kapan kita merasa punya gigi? Kapan? Kalau sakit gigi. Kapan kita merasa punya kepala yang kita bawa kemana-mana? Kapan? Kalau lagi sakit kepala. Kesehatan lebih utama dibandingkan harta, Pak. Sekarang saya ingin tebak-tebakan dengan Bapak. Mungkin Bapak Imam bisa menjawab. Silakan jawab ya. Kalau seandainya menjawab dapat hadiah. Nikmat apa yang dari kesehatan? Salah satu nikmat dari kesehatan lebih berharga dibandingkan rumah mewah, mobil mewah, emas, tumpukan kiloan dan kilauan. Bapak-bapak, saya belum pernah melihat di Jayapura ini rumah tinggal 5 tingkat. Di Banjarmasin di kota saya, karena di sana banyak bos batu bara, itu rumah tinggal 5 tingkat. Rumah bukan hotel. Coba tukang sapunya berapa itu? Saya pernah ke Brunei. Rumahnya sultan dikatakan oleh kawan-kawan Brunei pada waktu itu, "Ustaz, itu rumahnya sultan." Dikatakan ustaz, dan saya pernah masuk ke dalamnya, kata dia, "Itu rumahnya ada 2000 kamar." 2000 kamar rumah. Itu gimana itu? Di Banjarmasin, Pak, di kota saya. Rumah ada besarnya setengah kilometer. Rumah, Pak. Bukan tanahnya, bukan. Rumah. Itu semua kalah dengan nikmat satu ini. Silakan Pak Imam. Saya ingin disebutkan apa nikmatnya. Betul. Kita sekarang berbicara nikmat sehat, tapi saya bukan ingin minta dijelaskan, tapi ingin disebutkan nikmatnya apa. Ambil dulu deh hadiahnya, karena sudah menjawab. Silakan. Silakan, Pak. Silakan. Silakan, Pak. Silakan, enggak apa-apa. Ada lagi dari pengurus masjid yang ingin menjawab? Silakan. Pengurus masjid enggak? Enggak. Ya, pengurus masjid. Sama-sama. Waalaikumsalam. Hah? Ya, silakan, Pak. Nikmat hidup. Belum yang saya inginkan. Ada lagi? Silakan. Oh, ya sudah. Yang lain, silakan, Pak. Nikmat ketenangan. Enggak. Dia berupa ada dalam tubuh kita. Oh, saya sudah berikan clue-nya ini. Menjadi orang mukmin, enggak, dia masih berkaitan dengan kesehatan. Ya, Pak. Nikmat merasakan. Kalau ibarat pagar itu Bapak masih megang pagarnya belum masuk gitu. Jawabannya. Saya jawab. Nikmat mata. Silakan, Pak. Kalau mohon maaf. Kalau ada orang di samping saya tunanetra, saya bilang kepada bapak ini yang tunanetra, Pak, itu di depan rumah megah, mobil mewah, emasnya kiloan dan kilauan, itu semua milik bapak. Apa yang dikatakan oleh tunanetra ini? Mana Din? Nama saya Ahmad Zainuddin. Mana Din? Gelap. Makanya mata lebih berharga dibandingkan apapun dari perkara dunia. Ya? Coba bukti yang lain bahwasanya mata lebih berharga daripada harta, daripada dunia, apa? Kalau kita ditawari orang, Pak Din, nama saya Ahmad Zainuddin, sini matamu, kami congkel, kami bayar 100 juta triliun, mau? Mau, Pak. Dicongkel matanya, dikasih 100 juta triliun, mau? Enggak mau. Menunjukkan bahwasanya mata lebih utama. Dan ini ada dalilnya, Pak. Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain, bukankah kami telah jadikan manusia itu dua mata, dua bibir, satu lisan. Lihat penjelasan menarik dari Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, Fudail ini ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Sekarang kita abad ke-15 Hijriah. Sekitar 1000 tahun yang lalu. Fudail mengatakan, ketika beliau membaca ayat ini, surat Al-Balad kalau tidak salah ayat 7-8. Lihat, cek di dalam surat Al-Balad. Ketika setiap malam beliau baca ini, alam naj'al lahu aynain, bukankah kami telah menjadikan untukmu wahai manusia dua mata. Beliau senantiasa menangis sampai pagi. Besok lagi baca ayat yang sama, alam naj'al lahu aynain, bukankah kami telah jadikan dua mata untukmu wahai manusia. Menangis lagi setiap malam baca ayat itu, menangis. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Fudail menjawab, perhatikan Pak. Terutama yang sering mengeluh, yang sering menggerutu dengan kemiskinan, dengan penyakit, dengan takdir Allah, menuduh Allah tidak adil. Coba perhatikan. Fudail menjawab, hal bitta laylatan syakiran lillah an ja'ala laka aynaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam, sekarang ini Pak, sebelum saya lanjutkan perkataan beliau, sekarang kita enggak merasakan nikmatnya mata. Kenapa? Karena matahari terbenam tinggal klik, lampu ada. Enggak merasakan nikmatnya mata. Coba matikan sekarang. Lampu matikan. Tidak ada kita bisa melihat apapun. Maka pada saat itu ternyata benar. Bukankah kami telah menjadikan bagimu mata? Maka kata Imam Fudhail Ibn Iyad rahimahullah, apakah pernah suatu malam kamu merasakan bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan mata untukmu agar kamu bisa melihat? Itu yang membuat beliau menangis. Maka Pak, kembali ke doa tadi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ternyata yang perlu kita syukuri bukan hanya harta, kesehatan, syukur. Tadi pagi saya di Masjid Istiqamah, saya sebutkan dua hal yang patut disyukuri. Dan yang seperti ini Pak, merubah cara berpikir kita agar tidak suka mengeluh Pak. Dua hal yang patut disyukuri. Yang pertama, mudah dalam beribadah. Yang kedua, dijauhkan oleh Allah dari maksiat. Enggak diberikan kesempatan bermaksiat. Itu nikmat lebih hebat dibandingkan emas. Mudah dalam beribadah. Lihat Bapak sekarang, dari mulai tadi jam berapa sampai detik ini masih duduk di masjid, didoakan oleh malaikat dengan dua doa, Allahummaghfirlahu Allahummarhamhu, selama dia duduk di masjid. Subhanallah. Saat orang-orang di luar sana mungkin dia ingin duduk di sini, tapi enggak ada kesempatan, ada pekerjaan. Mungkin dia ingin duduk di sini, tapi enggak ada transportasi. Mungkin dia ingin duduk di sini, tapi enggak ada kesehatan, sakit. Lihat, mudah dalam beribadah. Itu nikmat Allah yang lebih daripada emas dan harta. Sama, kesehatan lebih daripada emas dan harta. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat yang keberapa? Kelima. Mungkin kita berhenti pada yang kelima ya. Baik, saya ingin berhenti pada jam 9 kurang seperempat. Habis itu kita pertanyaan. Mohon maaf kepada bapak-bapak pengurus masjid, mudah-mudahan masih memberikan izin kepada kita. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, yaitu ada seorang dari sahabat Rasulullah yang bernama Umaymah. Umaymah ini perempuan. Bagus nama anak perempuan dinamai Umaymah. Saya sering, Pak, ditanya oleh seseorang, "Ustaz, saya alhamdulillah kelahiran anak, tolong namanya. Namanya yang Islami ya, Ustaz. Tapi kalau bisa namanya yang jarang orang bernama dengannya." Saya bilang, "Apa ini? Jarang orang bernama dengan Islami tapi." Saya bilang, "Ifrit." Itu jarang orang bernama dengannya. Tapi enggak boleh ya kasih nama Ifrit. Jadi di sini saya ingin menyinggung sedikit, menyindir sedikit bahwa sebagian orang tua itu mau nama aneh-aneh. Nama itu, Pak, cari nama anak yang kita tidak perlu bertanya tentangnya, boleh atau enggak, karena sudah saking jelasnya. Abdullah, Abdurrahman, ya, Muhammad, Ahmad, yang tidak perlu kita bertanya. Perempuan, Aisyah, Fatimah. Wah, Ustaz, itu mah kampungan, Ustaz. Wah, Aisyah masa kampungan? Orang yang paling dicintai Rasulullah kampungan. Gimana? Ya. Pasaran katanya. Ya, ini aneh-aneh. Dan kadang-kadang namanya pun aneh-aneh. Kadang namanya misalkan nama ingin seperti nama-nama India. Kapur, kapur. Kafur itu orang yang kufur nikmat Allah. Nah, subhanallah. Hati-hati itu. Ya, lihat, kita lanjutkan. Umaymah berkata, "Ausini, wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku." Lihat, ini perempuan yang minta wasiat. Maka sampaikan nanti wasiat ini kepada istri-istri Anda, anak-anak perempuan Anda. Apa wasiat Rasulullah? La tusyrik billahi syai'an. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini wasiat agung. Wasiat paling agung dari semua wasiat yang sudah kita pelajari. Ucapan la ilaha illallah kita, Pak, tidak akan manfaat kalau ada dari kita masih melakukan kesyirikan. Meskipun sejuta kali dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih pakai jimat, percaya dukun, tukang ramal, enggak manfaat. La tusyrik billahi syai'an. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, "Wa in qutti'ti wa hurrikti." Meskipun badanmu dipotong-potong, kulitmu dibakar. Subhanallah. Tidak boleh kita untuk melakukan kesyirikan. Permasalahannya, Pak, di zaman sekarang saking jauhnya umat Islam dari agamanya, dari kitabnya Al-Qur'an, dari hadisnya, akhirnya mereka tidak mengetahui itu dosa syirik. Ini yang bahaya. Coba bayangkan. Apa hukum datang ke tukang ramal? Apa hukumnya? Hah? Hukumnya apa? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau percaya kepada tukang ramal, apa hukumnya? Syirik. Percaya kepada tukang ramal. Nanya, "Wahai fulan, kira-kira kalau saya beli rumah di daerah ini cocok enggak?" "Wahai fulan, kira-kira kalau seandainya saya nikah bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian, cocok enggak? Calonnya fulanah, cocok enggak?" Bahkan ada yang lebih parah, Pak. Beli motor, itu kan ada motor second. Beli motor, dia lihat nomor mesinnya. Dia tanyakan kepada seseorang, "Ini nomor mesin motornya, kira-kira kalau saya beli cocok enggak?" Ini tukang ramal. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang ramal, baik itu kahin atau arraf, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Pak, yang terjadi apa? Di negeri kita juga ini, tukang ramal didatangkan ke acara televisi, disuruh ngeramal musuh Allah. Betul itu Pak, tukang ramal itu musuh Allah, ngaku mengetahui akan hal gaib. Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Oh, sejelas apalagi itu, seperti matahari di siang bolong jelasnya. Ini didatangkan di televisi, betul nggak perkataan saya Pak? Acara-acara talk show, variety show, datangkan tukang ramal. Wah, ini dilihat sininya. Ya, ada yang lebih parah lagi, meramal dari ampas, dari ampas kopi. Bagaimana Pak? Ini caranya orang Eropa sebenarnya, diadopsi ke negeri ini. Jadi dia minum kopi, kemudian tinggal ampasnya, dia buang ampasnya, kemudian setelah itu ampasnya itu akan membuat gambar. Kalau gambarnya kira-kira seperti bunga, oh ini berarti dapat gaji. Kalau gambarnya seperti tengkorak, oh berarti ini buruk, musibah. Ini Pak, ini kesyirikan. Ya, meramal dengan garis, meramal dengan angka. Jangan pernah melakukan kesyirikan. Kenapa demikian Pak? Catat tiga hal. Yang pertama, amalannya akan terhapus. Yang kedua, tidak diampuni oleh Allah sampai dimasukkan oleh Allah bersama iblis, Fir'aun, Karun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal. Gak pernah keluar. Kalau orang melakukan kesyirikan walau sekali dan mati di dalamnya belum bertobat. Yang ketiga, diharamkan oleh Allah surga, di tempatnya paling batas neraka. Makanya Pak, wasiat yang kelima ini puncak wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak boleh melakukan kesyirikan. Contoh yang lain, pelet guna-guna. Saya enggak tahu di Jayapura banyak enggak pelet. Jimat-jimat banyak enggak? Ya. Jimat-jimat jauhi Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiwalatu syirkun." Memakai jimat untuk anak-anak, biasakan di sini ada hitam-hitam, gelang, kalung. Pernah lihat enggak, Pak? Ya, kata Rasulullah itu sebuah kesyirikan. Itu bukan dari kantong saya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita yang bersabda. Maka ini wasiat terakhir. Mudah-mudahan ini kajian bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan saya berterima kasih kepada terutama pengurus masjid, kemakmuran masjid Al-Askar yang telah memberikan izin, kepada panitia pengajian Al-Ilmu, dan khususnya saya untuk memberikan kajian di sini. Semoga yang disampaikan wasiat yang bisa kita kerjakan setelah dari majelis ilmu ini. Wallahu alam, jika ada ingin pertanyaan satu dua orang silakan. Cukup? Tidak ada yang bertanya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sebelum kita menyebutkan kafaratul majlis, maka saya ucapkan semoga kita bisa berkumpul kembali di dalam majlis-majlis ilmu yang lain pada waktu-waktu yang akan datang. Dan kalau kita tidak bisa berkumpul di dunia, maka semoga Allah mempertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.